الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan pada al-asl yang kelima keterangan dari al-imam As-Sanani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل أن العبادة bahwasannya suatu ibadah أقصى باب الخضوع والتذلل adalah berada pada puncak atau berada pada di suatu ujung atau puncak ya puncak bab ketundukan dan kerendahan ini asal ibadah ya asal ibadah disebutkan oleh mereka para ulama yang namanya asal ibadah adalah al-khudu' wa tadhallul ibadah itu asalnya dasar utamanya adalah kerendahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ma'ruf ya, disebutkan di kutub-kutub tauhid ketika disebutkan ibadah asalnya adalah al-khudu' wa tadhallul sebagaimana yang dinyatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, beliau menyebutkan yang namanya ibadah izharut tadhallul, menampakkan ke rendahan atau kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah tariqul mu'abbad. Tariqul mu'abbad, jalan mu'abbad itu maknanya jalan yang sudah muzallal, sudah ditempuh, sudah dilalui, ditaklukkan. Itu sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan berkaitan dengan asal dari ibadah adalah al-khudu' wa tadhallul, ketundukan dan perendahan. Dari poin ini tadi kita akan memahami inti suatu ibadah itu tatkala dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata gerakan, namun tindakan dia merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan makhluk tersebut merupakan ibadah. Itu masuk pada amalul qalb, amalan hati. Ketika seseorang merendahkan, punya ketundukan, sama seperti dia tunduk kepada Allah SWT, merendahkan diri kepada makhluk, sama seperti dia merendahkan diri kepada Allah SWT, maka orang tersebut jatuh pada kesyirikan. Walaupun dia tidak menyembelih, dia merasa tunduk sama nyiroro kidul, tunduk sama seorang raja sebagaimana dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh pada kesyirikan. Dikarenakan oleh khudu' wa tadhallul, ini adalah asal ibadah. Walam tusta'mal, yakni al-ibadah, illa fil khudu' lillah. Dan ibadah tersebut tidaklah digunakan melainkan pada bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu muli a'zham an-ni'am. Li'annahu muli a'zham an-ni'am. Dikarenakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, muli. Aula yuli muli. Maknanya yang memberikan, yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang paling agung, paling besar. Wa kana lidzalika haqiqan ya bi aqsa ghayatil khudu'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan, memberikan nikmat-nikmat yang sangat besar ini tadi, maka atas dasar yang demikian itulah haqiqan, pantas, layak Allah Subhanahu wa ta'ala diibadai dengan aqsa yatil khudu', pada puncak ketundukan. Kama fil kasyaf, sebagaimana dalam kitab Al-Kasyaf. Ini beliau nukil. Al-Kasyaf itu karya Zamakhsyari. Ya, Zamakhsyari itu Mu'tazilah. Kitabnya tadi kitab tafsir, namun kata para ulama itu tidak layak disebut kitab tafsir, namun yang layaknya disebut kitab lughah. Nah, di situ diambil oleh para ulama pada beberapa poin dari sisi menerjemahkan bahasa. Ya, dalam bahasa. Ini diambil oleh As-Sunani dari sisi bahasa ketika Zamakhsyari menjelaskan makna ibadah. Adapun yang selain dari itu banyaklah penyimpangan di kitab tersebut. Ya, mereka ahlul ahwa'i wal bid'ah memang jago dalam masalah bahasa. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, tidak diperbolehkan baca buku-buku yang seperti itu melainkan orang yang mutamakkin, mumpuni. Jadi baca buku Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah itu tadi ya tidak dilarang secara mutlak, namun diperbolehkan bagi siapa? Bagi mereka yang mutamakkin, punya dasar yang kuat, dan untuk mengambil di sana bisa jadi dikarenakan dalam rangka untuk membantah, bisa jadi mengambil poin yang memang dibutuhkan dari sisi bahasa mungkin. Hukum asalnya tidak boleh dibaca. Terus kenapa Sunani membaca, ngambil nukil, dan yang lainnya juga banyak, ada yang nukil dari Ihya Ulumuddin. Siapa mereka, siapa kita? Kita baca usul salah sesuai min baik, lagi banyak yang tidak faham, apalagi tidak baca bukunya Zamakhsyari. Summa, kemudian, inna ra'sal ibadah, kata beliau, sesungguhnya ra'sal ibadah, inti ibadah, wa asasaha, dan pondasi ibadah, at-tauhidulillah, adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menyatakan al-ibadah wa tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. At-tauhidu lillahi alladhi tufiduhu kalimatuhu allati ilaiha da'at jami'ur rusuli. Rasul ibadah, inti ibadah, dan asas itu pondasi suatu ibadah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata seseorang bertauhid itu sudah ibadah ya. Dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, mengatur, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ibadah. Salah satu bagian dari jenis ibadah tauhid. Alladzi tufiduhu kalimatuhu, yang ditunjukkan oleh kalimat, oleh perkataan, kalimat itu perkataan, yang diserukan oleh para nabi dan para rasul, atau yang diserukan oleh semua para rasul. Kalimat apa ini yang diserukan oleh para rasul? Ani'budullah wajtanibut tagut. Wa hiya qawlu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu semakna dengan ucapan ani'budullah wajtanibut tagut. Wal murad, yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah, i'tiqadu ma'naha, meyakini maknanya. Wal amalu bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Ini poin yang penting. Meyakini maknanya dan mengamalkan konsekuensi muqtada yang dituntut dari kalimat tersebut. La mujarradu qauliha bil lisan, bukan semata-mata mengucapkannya dengan lisan. Jadi yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah mengucapkan, meyakini maknanya. Ya silakan, silakan. Meyakini maknanya dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Kalaupun seandainya ada orang yang mengucapkan tapi tidak meyakini maknanya, belum dinyatakan muslim. Non muslim, orang Nasoro, misalkan Yahud, bisa saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibarengi dengan tidak meyakini maknanya, belum dinyatakan musyrik. Munafik kan? Kalau dia mengucapkan ya, yang belum dinyatakan muslim, dia munafik, masih dinyatakan musyrik. Kalau munafikun mengucapkan kan la ilaha illallah di hadapan rasul tapi tidak meyakini maknanya. Wa ma'naha, sedangkan makna kalimat la ilaha illallah, ifradullahi bil ibadati wal ilahiyah. Maknanya adalah ifradullahi bil ibadah wal ilahiyah, mengesakan Allah dengan peribadatan dan ilahiyah. Di sini disebutkan al-ibadah dan ilahiyah ya. Kalau ibadah itu fi'lul abdi, itu namanya ibadah. Wal ilahiyah sifatullah, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilahiyah ya juga maknanya ibadah. Ilahiyah maknanya ibadah. Cuman perbedaannya, kalau ibadah tersebut diidhofakan kepada Al-Khaliq, maka yang dimaksud adalah ilahiyah. Jika diidhofakan kepada makhluk, maka fi'lul abdi. Al-ilahiyah itu maknanya ibadah. Ibadah ya maknanya ilahiyah. Cuma bedanya, kalau ini bisa dimaksudkan apa namanya, tergantung idhofah ya. Kalau dia idhofahkan kepada makhluk, maka yang dimaksudkan adalah fi'lul abdi. Kalau diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya sifat. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-ilahiyah maknaha ibadah. Ilahiyah itu maknanya ibadah. Cuma bedanya ilahiyatu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari alaha ya'lahu ilahatan sifat. Adapun ibadah adalah perbuatan hamba, abada ya'budu ibadatan. Perbuatan hamba. Cuma bedanya kalau dia disandarkan kepada hamba disebut dengan ibadah, kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ilahiyah. Walaupun makna ketika disebutkan lafzul jalalah Allah itu kan berasal dari alaha ya lahu ilahatan. Wan nafyu wal bara'ah, dan juga makna ibadah tersebut adalah nafyu, meniadakan. Wal bara'ah, berlepas diri. Min kulli ma'budin dunahu, dari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Yang berkaitan dengan ibadah, seseorang tidak dinyatakan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia memurnikan ibadah dan juga mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ani abudullah wajib tanibut ta'ud. Ya, itu kan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah kan? La ilaha itu nafyu kul nafyu kullu ma yu'bad min dunillah. Nafyu kullu ma yu'bad min dunillah. Illallah isbat uluhiyah lillahi subhanahu. Wa qad 'alimal kuffaru hadzal ma'na. Dan sungguh orang-orang kafir telah mengetahui makna ini. Makna apa? Makna kalimat la ilaha illallah, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Di annahum ahlul lisanil arabi. Dikarenakan mereka adalah ahlul lisanil arabi. Orang yang ngerti bahasa Arab. Faqalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadha la syai'un ujab. Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia si Muhammad ini tadi ingin menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini jadi ini tadi menjadi tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Ini disebutkan dalam riwayat sabab nuzul ayat ini disebutkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, juga Al-Hakim, Ibnu Hibban, dari jalan Sufyan, dari A'mash, dari Yahya ibn Imarah, an Sa'id bin Jubair, an ibn Abbas. Kisahnya, anda bacakan lafadznya, maradha Abu Talib. Atau maridha Abu Talib. Abu Talib sakit. Fa'atathu Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy mendatangi dia. Wa'atan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW juga datang. Ya'uduhu, untuk mengunjungi Abu Talib. Wa'indahu, wa'inda ra'sihi, dan di sisi kepalanya Abu Talib, mak'adu rajulin, ada tempat duduk seseorang. Faqama Abu Jahal, faqada fihi. Lalu Abu Jahal bangkit dan duduklah dekat kepala Abu Talib tadi. Ada tempat duduk. Anggaplah kursi lah ya, terbaring kan tempat duduk. Fasyakau Rasulullah SAW ila Abi Talib. Mereka pun, Quraisy ini, mengeluhkan Rasul kepada Abu Talib. Abu Talib ini, nah, ponan antum ini, begini, begini, begini. Faqalu, mereka mengatakan, inna bena akhika yaqa fi alihatina. Sesungguhnya ponaanmu ini mencela, mencaci maki tuhan-tuhan kita. Qala, ma sya'nu qaumika? yashkunaka ya ibn akhi. Ya. Kenapa kaum malah mengeluhkan engkau ini wahai ponaanku? Kata Abu Thalib mengatakan kepada Rasul. Bahasa kitanya ngapo gawi kau ini? Banyak wong ngeluh dengan kau ini. Apa baik digawi di dusun ini bahasa kitanya kan? Ini kan Quraisy satu kabilah. Qal Rasul menyatakan, "Ya ammi, innama aradtuhum an kalimatin wahidatin." Sesungguhnya aku cuma menginginkan dari mereka satu kalimat saja. Tadi nulahum biha al-Arabu. Yang orang-orang Arab beragama dengan kalimat tersebut. Wa tu'addi biha al-ajamu al-jizyata. Dan dengan kalimat tadi, orang-orang ajam akan membayar jizyah. Ada uslub ya, uslub dakwanya Rasul. Pada lafaz wa tu'addi biha al-ajamu al-jizyah. Jizyah itu pajak upeti. Wahai am, wahai pamanku, aku cuma ingin satu kalimat dari mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mereka, kalau orang-orang Arab beragama dengan agama kalimat la ilaha illallah ini tadi, dampak positifnya, istilahnya ekonomi kita, itu orang-orang ajam akan bayar jizyah kita. Dalam artian, antum dapat penghasilan ekonomi. Ini uslub dakwah untuk melunakkan mereka. Faqala wa mahiyah. Ya, Abu Thalib mengatakan apa itu? Qal Rasul mengatakan la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah. Faqamu, mereka pun Quraisy yang ada di sekitar Abu Thalib tadi langsung bangkit. Waqalu, lalu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah in hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini akan menjadikan tuan-tuan kita yang banyak menjadi tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang ujab. Ujab itu sesuatu yang sangat mengherankan. Qal, kemudian turun ayat, kata Abdullah bin Abbas, qal wa nazala, turun juga ayat sad wal qur'ani dzikr ila qawlihi inna hadza illa ikhtilaf atau in hadza illa ikhtilaf, sampai pada lafaz ucapan in hadza, katanya mereka tidaklah hal ini illa ikhtilaf, melainkan sesuatu yang bohong, dibuat-buat. Sanad hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Jibril Abdul Abbas Asy-Syahri, hadza sanadun rijaluhu thiqat illa Yahya Ibn Imarah lam yadhkur fihi al-Bukhari wala Ibn Abi Hatim jarhan wala ta'dilan wa dhakara Ibn Hibban fi thiqat wa rawa anhu itsnan fa huwa majhul hal wa yashhadu lahu tariqun ukhra akhrajahu al-Hakim min tariq al-Abbas Ibn Abdullah Ibn Ma'bad Ibn Abbas an Abi an Ibn Abbas wal Abbas hasanul hadis wa saqahu Ibn Ma'in wa qala Ahmad laisa bi ba'sun wa abuhu wa saqahu Abu Zur'a wa akhrajahu Muslim wa qala istawfaytul kalam ala takhrijhi fil kans fa hadzal hadis hasanun. Hadis ini sebenarnya dalam sanadnya ada perawi yang bernama Yahya Ibn Imarah. Ini perawi yang tidak dijarah oleh para ulama. Namun Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab As-Siqat. Dia majhul hal. Lam yarwi anhu illa isnan, majhul hal. Namun dikuatkan dalam riwayat yang lain sehingga hadis ini naik derajatnya hasan. Ya, asbab nuzulnya seperti ini. Wallahu a'lam. Cukup.